يا خير الدين طال البدر علينا من شان يا ديوانا وجب شكر علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, para kiai, kang estu kawula tamu sing kula hormati. Pangarsanipun Simbah Raden Prayitno ingkang minangka duwihipun Kanjeng Sunan ingkang kaping 19. Lan sedaya duriyah Kanjeng Sunan ingkang kula hormati, para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Alhamdulillah niki ngepasi 10 Asyura, 10 Asyura dalu niki wulan Asyura. Wulan nek cara tiyang Jawi niku wulan paling wingit. Wulan paling gegirisi. Ini tanggal 10 Asyura niki wulan ingkang medeni. Ngantos tiyang Jawi niku mboten mantu. Mboten mindah omah. Nah niki sing nyebabaken kadang anak-anak anyaran niku. Bocah-bocah sing kadang mboten ngertos masa lalu niku terus melu alok-alok. Nek wong Jawa niku tukang tahayul. Mosok Asyura kok ora mantu. Ora nikah ke anak, bahkan mindah omah ora wani. Asyura sing teng Jogja malah dilokno musyrik soale muteri beteng kraton mboten omong. Meneng kali ping pitu kaya wong tawaf. Sing teng Solo luwih nemen malih. Nek ulan Asyura wong Solo ketutno kebo Kiai Slamet. Terus gue nek kebone iki sing klethonge diusap-usapno ning awak. Lah ngeten iki ingkang nyebabaken bocah-bocah anyar terutama ingkang disebut bocah milenial niki. Niki wah iya iku bener pancen ora ana tuntunane teng agama Islam, melu-melu. Nggih melu-melu ngono. Padahal nek tiyang niku rada adem atine mawon. Wong Jawa nyebut ngeten iki wulan Asyura. Wulan Asyura niku wulan Arab. Mboten wulan Jawa. Sebab wulan Asyura niku buntute Asyura. Nek wong Jawa niku lak senengane jiku buntute tok. Asyura dadi Asyura. Muhammad mat Zainal Abidin Bidin. Zainal Arifin Ipin. Abdurrahman Abdurrahman. Jawa Asyura niku. Kali para sepuh iki termasuk kali Kanjeng Sunan iki diarani wulan Suro tok Asyura jikuk Suro. Nah napa kok mboten wantun mantu, mboten wantun napa? Soale teng wulan Asyura nika wonten peristiwa. Sing peristiwa niku medeni wong. Peristiwa napa? Putu-putune Kanjeng Nabi niku seluruhnya terbunuh di Padang Karbala karena konflik politik. Dan terus karena konflik politik kali Bani Umayyah Ahlul Bait putu-putune Nabi niku sedaya ditumpas. Bahkan Sayyidina Husain niku sirahe niku dicepno teng dhuwur tombak. Dibeto teng Mesir. Sampai iso mbayangno. Taman duwe kiai ngono ae, hormat teng putrane. Jenengan ngerti Islam diulang kali Jeng Sunan kali. Ngoten niku kali Mbah Prayit niku jenengan hormat. Ngoten niku lumrahe wong urip. Lho zaman semonten putune nabi, nabi. Putune niku wis ditebas sirahe. Awake ditek-tek jaran. Itu peristiwa yang sangat napa nek carane wong Jawa gegiri sih. Menggegiri sih. Menarik. Menyakitkan lara wis mboten iso dibak. Kula mboten iso critakno, mboten iso bayangno. Putune nabi niku dikethok sirahe lho coba. Dinetek itu pas kelor nih cara wong Jawa. Dan itu terjadi di tanggal 10 Asyura. Mula ulan Asyura itu bulan yang sangat diingat sebagai sejarah kelam. Bulan duka putu-putu nih Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya putu nih Nabi ini omah orang duwe entek, omah entek. Pemain teh tanah air tidak punya. Padahal sing babat alas Makkah Madinah sampai dados kutho ingkang nami kutho Haromen niku Kanjeng Nabi. Lho, putune itu tidak punya tempat, enggak punya hak. Bahkan terusir dari tanah kelahiran sampai dipateni ora terusir tok ning dipateni. Lha untung ini sekian pembantaian niku selamat sitok. Siji selamat. Namine Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin iki duwe putra namine Sayyid Baqir. Tambah adoh karena enggak dapat tempat di sana, menjauh sudah wis timbangane wis. Katinggon. Cara wong saiki lah di KTP. Sampai putrane pun ingkang nami Sayyid Ja'far Shiddiq curhat dateng Kanjeng Nabi pengen medal saking Arab. Curhat dateng Nabi wa akhrijna min bainihim sa limin sing jenengan biasane waca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil qalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lha saya Ja'far Shiddiq. Karena apa? Situasi ini secara umum. Akhirnya termakin jauh di putra Sayyid Ali Uraidi. Tambah adoh wis ora ning Mekah mriko, wis ora ning Arab wis niat metu. Di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Ubaidillah, di putra Sayyid Isa, ada putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sampai julukane Al-Muhajir Hijrah. Dan nah, ini terasakan Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad, Sayyid Alwi, gada putra Sayyid Ali Khalifasam, terasakan namini pun Sayyid Ahmad Sohib Merbat. Ngatoh di putra Sayyid Alawi Amil Faqih, wadoh di putra namini pun Sayyid Abdul Malik, mampu membentuk sebuah bangsa baru, jenenge Mongolia. Di putra Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, Nah teng Campa di putra Sayyid Muhammad sampai Pasih di putra Sayyid Jamaluddin Al Husaini Al Kabir utawa Sayyid Jumadil Kubro Jawa wong ilat Jawa nggih. Ya kaya Muhammad Mat lah Sayyid Jamaluddin Al Husaini Al Kabir gadine Sayyid Jumadil Kubro. Lah teng riku gadah putra namanipun Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Di putra namanipun Raden Rohmat Sunan Ampel. Niku, nanti putra Raden Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Di murid Kinasih Kanjeng Sunan Kali Joko. Lah mula terus pelajaran Asyura niku kali Kanjeng Sunan Kali ya diulangno. Mbah Buyutku biyen iki ya duwe bulan duka jenenge bulan Asyura mula ulan Asyura wong Jawa iki ora man mantu untuk apa iki bulan duka aja seneng ini monumen peradaban yang dibangun kalian para wali untuk tidak melupakan bahwa ada masa lalu yang kelam yang harus selalu diingat hilangnya sebuah bangsa hilangnya sebuah negara mulo akhirnya begitu meriki tidak merusak bangsa tidak merusak negara yang ada di tanah Jawa dan gila mulo para wali sing dugi meriki mboten ngrusui Jawa sebab nopo pengalaman ora duwe bangsa ora duwe negara nek ning kene ngrusui negara Jawa ya mesti ilang bangsa negara negaranya ditabrak karo wong Jawa sebab zaman semono Jawa niki wis dadi mboten anu cara panganan ngoten mboten sego mboten pari mboten beras ning wis dadi sego wis dadi dodol sudah mateng bangsa wis duwe jenenge Majapahit iki wis bangsa maju betul bangsa sembarangan universitas terbesar pun enten namine Nalanda belajar tata negara wis duwe kitab negara Kertagama belajar membangun masyarakat duwe kitab Suta Soma wis lengkap bahkan peradabannya sudah lebih lengkap dari peradaban yang lain bangsa Jawa itu bangsa sing wis mateng buktinya kata omong saomongnya wong Jawa itu selalu di atas bahasa yang lain Al-Quran mawon nek bentuk bahasa Jawa niku gathuk nek bentuk bahasa Indonesia ngoten mboten pate gathuk kata sing gathuk contoh misalnya lita'arufu nek bahasa Indonesia kan saling mengenal nah nek saling mengenal kok menggunakan lita'arufu kok menggunakan saling mengenal ya itu karena randuwe bahasa Jawa bahasa Indonesia ra cangkep aku kenal tikus nek pengen nutuk ndase mawon itu bahasa mengenal tapi nek lita'arufu harus saling pengertian dan pangertian polisi niku nek syahadat niku musyrik nek nganggo bahasa Indonesia sebab polisi duwe pakem pakem bahasa jenenge bahasa saksi saksi iku apa kanggone polisi kan orang yang melihat orang yang mendengar yang mengetahui secara langsung iku jenenge saksi lha nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah apa dhe'ira Gusti Allah ini bahasa Jawa enteng anak saya ini ingsun Allah ilaha ini entah orang pengiran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin gusti Allah beres lemula perbendaraan kita ini lengkap tiang mereka nanti kage rus yang Inggris rice mau Jawa detail ini isi ini sawah cilik ini pun gede pari ini dipanen dah gabah witeda damen niku sisane gilingan jenenge dedek dedak atul sing dicikuk jenenge beras lah beras mamon nek cuwil-cuwil jenenge men Menen. Nek didang jenenge se sego gondol cecek siji mawon jenenge upa. Dibuntel godhong namine lon. Buntel janur namine ku. Lonjong titik namine le lebet. Ublek-ublek jenenge bu ubur. Cilite kosong in intip. Ora kepangan garing ka karak aking. Wong kono namek rus rais ngene. Jangkem. Dan bahasa ini punya strata. Uang kok mulya. Nek ning pundi-pundi naon. Wong Inggris sleep, wong Arab naon. Wong Jawa waktu niku pun lengkap nek wong mulya nendra. Ngisore niku sare. Setengah ngak, setengah mulya tilem. Kekasih kita bubuk. Nek wong biasa tuh turun. Nek wong dua blek kadang niku. Ya batang. Micet ndekok. Wong kampung kuwi Jawa. Ya. Niku jangkep. Tiang mulya mboten wonten ya. Kapundhut sedo marak sowan ngarsanipun Allah sing standar ya mati. Nah sing gablek ya ana isore meneh lengkap modian bongko matek kelengger. Ini bahasa lho, makanya dari sisi ngoten niku kita menunjukkan kene iki wis lengkap. Pengalaman para pembawa agama yang di sana tidak punya bangsa, tidak lagi punya negara, hati-hati. Nek ngasek ngerusak bangsa yang ada, maka kemungkinannya dua, perang. Nah, perang itu kemungkinannya menang atau kalah. Lah ngadepi wong Jawa kok perang mesti bongko waktu itu. Lupa sukanya wong Jawa niku wis medene wong. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia niku bangsa Jawa. Mongolia niku menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Maka mereka pengen menaklukkan bangsa Nusantara dipimpin Kertanegara dengan panglima perang Ronggolawe Lembunala. Niku entek kok Mongolia kok. Belum pernah kalah Mongolia dimanapun. Kalah kedua niku teng Mesir kali panglima perang wedok namine Ibnu Sajarotudur. Dulu bangsa. Makane aja sembrono karo bangsa sitok iki jenenge bangsa Jawa. Cili-cili. Tapi kekuatannya dari dulu ditunjukkan punya kekuatan luar biasa. Nah, kekuatannya wong saiki lebih dari itu. Ini makanya kadang kita ini gak pernah melihat Islam yang kini kok iso tuh para sesepuh, para pendiri Islam di Indonesia sing ngedek no Islam ngerti pengalaman di sana kok ditabrak yang kini entek karena Asyura ini adalah pengalaman hilangnya sebuah negara. Dan di tempat lain gak ada yang berhasil setelah itu. Suku Kurdi nenek moyangnya enggak memikirkan bangsa dan negara sampai dino iki keluyuran teng Timur Tengah duwe negara. Suku Uighur saking Turki pindah Cina enggak mikirkan apa-apa. Ya sampai saiki enggak duwe negara, enggak duwe bangsa. Orang-orang Rohingya saking Bangladesh tidak membentuk sebuah bangsa dan negara. Ini diajar kali Myanmar. Tapi nenek moyang kita luar biasa rahibiro menghadapi bangsa yang sebesar ini. Sing wis gak iso main-main. Cerita apa ning kene? Ora sembarangan cerita. Ulama cerita ning kene kokono cerita sesuk kowe nek melu Islam mlebu swarga. Sing swarga iku banyune mili. Ngono wong Jawa wis ora pati tertarik. Sebab nopo? Jawa niki panggonane banyu mi. Mene ngarep-arep omah semrene banyu tok. Swarga diceritakno woh-wohane akeh, yang Jawi pun mboten-mboten tertarik. Sebab nopo? Omongan teng Jawa niku kathah sampean itu enggak ngentekno. Wong lunga ning sawara sangu sego niku mangan ciplukan kathah. Ki bangsa. Jadi bangsa Jawa niku wis lengkap apa sing gak duwe. Diceritani ngono ning swarga bojomu akeh. Wong Jawa isih trauma. Lah siji cerewet romo. Lha sebab nopo? Perempuan di tanah Jawa, di Nusantara niku mandiri. Kenapa? Maisyah niku iso golek dhewe nek teng Arab wong wedok nek ra nurut wong lanang mati. Sebab panganane berburu bisa hidup ketika menang perang. Wong wedok ora lunga perang, ora lunga berburu. Wong wedok trimo mateng neng omah swarga nunut neraka ka. Katut. Tapi nek teng Jawa sebagian besar pekerjaan malah sing rampungno wong wedok nandur pari apa wong lanang wedok wedok mipil jagung wedok saiki peteng mol wedok. Maka perempuan di Nusantara ini mandiri duwe-duwe dhewe gak popeni urip mulai dadi wong lanang di Nusantara aja sembrono. Wedokmu mesti cerewet wong iso mangan dhewe kok. Lah mulo diceritani tok bojo akeh wong Jawa. Ah, ning kene disitok ae cerewete raumu. Ini perbedaan peradaban. Mangkane wong wedok ning kene biasa. Bareng ngene biasa bareng. Lungo sama-sama itu. Lungo no mulung lanang itu sembrono ngadep wedok Jawa. Mangkel titik mengkurep mumet. Jadi menceritakan tentang sesuatu yang mimpinya orang Arab bagi orang Jawa biasa. Itu swarga banyune apa ngombene susu. Wong Jawa gak seneng ngombe susu. Makanya pabrik-pabrik susu di tanah Nusantara ora patek maju. Wong kene luwih seneng ngombe banyu. Kalau orang Eropa seneng dikandani ngombe susu karena mereka punya musim dingin butuh kalori, makanya susu dikeraskan jenengane keju dibosok nih jenengane yo yogurt ini orang yang ngombe nih banyu putih ini biasa kali ini teko homer kali ini teko arak mungkin nih kali ini teko arak wakeh ini kan gawe ya datang kenteni neng suarga wit kali sekali ini teko madu neng kene ini kanker gerowokan ono ma madu. Makanya menceritakan surga untuk bagi orang Jawa yuk kamate ono mulu sampe ono cerita lah Wali Songo mengislamkan orang Jawa dengan cerita surga ono sing ono Wali Sekti ono tau Wali Sekti iso mabur pelencing nang akhirat bali meneh ngono iku. Wali ngono. Iku sing usum. Sebab nopo? Jawa itu yang berbicara agama itu Brahma. Brahmana. Brahmana iku wong sing wis ngurusin donya. Yang kehidupannya sudah purna, onone meng karo Gusti Allah lan para dewa iku Brahmana. Mengalami kehidupan Upanisad menghilangkan jati diri kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi terus upawasa meninggalkan dunia makan minum dan menyentuh perempuan itu kasta tertinggi. Mulane nek ana cerita Islam disebarkan oleh sodagar ora mlebu iku ning akale wong Jawa otomatis tertolak secara teoritik. Sebab nopo? Sodagar niku nek cara wong Jawa niku sudra. Sudra ini ya petani, pedagang, bakul, sudagar ini sudra. Dia gak boleh ngomong agama. Maca kitab Weda itu culek matone kok. Nah itulah makanya kalau ada konsep wali di Indonesia sing iso ngimbangi Brahmana ibu ya wali. Orang yang sudah tidak mikir donya. Sekti-sekti wong cerak roh Gusti Allah. Ini wali sing ngimbangi Brahmana. Wali Islam karo Hindu niku nek ora wali sing nganu sing nangani ya bingung lho wong Jawa. Wong simbule Islam karo Hindu niku padha. Wong Hindu duwe candi, watu. Wong Islam duwe Ka'bah, Wong Jawa duwe banyu suci Gangga, wong Islam duwe banyu suci Zam-zam. Wong Jawa duwe Linggayoni, wong Islam duwe Jabal Rohmah. Nek perjalanan suci kaene slempang muteri ngiwa warnane kuning, Islam yo muteri ngiwa warnane putih. Nek rampung perjalanan suci yo padha rambute sing diurusi, sing kene digundul, Islam tahallul. Lah, yo. Ramu mati nek wis rampung perjalanan suci, sing Hindu nyembelih kewan namine Gadri, sing Islam nyembelih kewan jenenge kurban. Lho nek ora wali sing nangani biyen mumet sampean. Nek kelas e ceremendi iki ya. Kafir, sik, rampung ngene. Prei ora ngono. Piye? Mula butuh kelas wali. Sing wali niki la khaufun 'alaihim walahum. Ora wedi apa-apa. Wali niku konsultane wis ora menungso, konsultane Gusti Allah. Dadi menghadapi sesuatu urusane karo Gusti Allah. Wis langsung ngono tok. Wong wali niku innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Niku konsep wali. Wali niku nek wis muni ya istiqomah. Mula sampean aja delok ngono iki nek wis muni wali ora kuat nek sampean ngene. Wong wali niku senengane download dhewe programe Gusti Allah. Download dhewe. Sampean ora tau download mulo ora iso wali ngono. Wali murid. Lha download terus mustaqomu download. Jeng Sunan Kali 3 tahun lho ning pinggir kali. Joko ngene to. Diulang kali Sunan Bu. Bunda. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilungguh no selawe tahun karo Syekh Mubarak Al-Madzumi. Jeng Sunan Kali dilungguh no 3 tahun kali jeng Sunan Bonang wis dilungguh no digecek atine entek-entekan jeng Sunan Kali ini kongkong nunggu ini tekan sih tekan ini rana sih nunggu ini rana sih nyolong sampai anu nanti bubar utakmu. Iki ora wong main-main iki sing dikholi iki. Wong sing wis tau carane ngono, wis tau sujud sak ngisore lemah. Dadi sudah tidak bisa direndahkan lagi. Wong wis tau sujud sak ngisor-ngisore lho sakniki iki. Jeng Sunan Bonang itu duwe murid Jeng Sunan Kali iki. Niku lak terkenal Loka Jaya. Loka niku Kondhyang Jaya niku sekti. Terus diangkat dadi murid. Kok nunggu ini tekan ini ramu tubles ini murid hebat kok yang ini tak terima tadi murid ya Said Loka Jaya menurut tapi aku tuh lho rangket ini berandal sak pantura ini rangket entek iya juga ngasih ada yang ngisok wah ini tadi murid diperintah ini ya gagah kongkon membantai kodok-kodok banser kan misalnya tak kongkon ini gagah banser nopo Gus melu aku ya aku arep ngaji tapi kok ning dalan iki arek perampok geng-geng iki aku ora wani ngadepi wah basel cerita tekan dindi wah kiai muabe opo aku arep lunga ngaji kata kawal ora sida ngaji ngadepi brian-brian geng-geng tak depi kabeh gagah critane mesti crito nang dindi. Tapi nek basel tak celuk Kang rene Kang. Nopo ya? Metutno aku ngaji ya. Ah nopo? Ya aku nek munggah panggung kan sendalku padha rene. Lah engko waliken di brono. Ora bakal cerita wong lah kandhane. Mesti ora diceritakno. Lah kok uripmu ora berguna ngono. Wah, sok gagahmu ngono ming malik sendal. Wong malik sendal iku pegaweane opo iso ngono. Jeng Sunan Kali iku Loka Jaya kongkon nunggoni teken sing teken niku ora ana sing nunggoni ora ning nyolong. Nggih. Niku terjeng sunane putrane Adi Pak Adi Bendoro terus kongkon nglakoni penggaweane kawula lho. Nang gelem. Sementara sampean kadang kongkon ya ini nyapu ngarep omahe gak gelem layu. Dadi nek wong cara ati lho. Wis tau diremuk kali jeneng Sunan Bu Donang. Ya mulai terbaru kan download programnya Gusti Allah telung tahun. Lah Allah. Yang tuh programnya kuat tenan Allah download. Nang sampean ora tau download. Dijak download rong jam turu wis. Ya Allah. Ora duwe wifi sampean. Mula wong-wong sing ora duwe wifi niki wis bejo. Sergepo lunga kok golek wifi gratisan. Ora duwe wifi dhewe. Nek duwe wifi dhewe mriki ya. Wape wong .co.id. Ulator. Nah sampean ora duwe ora ana kok. .co.id ora duwe. Akhire sampean nang para wali wong nganti program dhewe ya ngakses program. Ilah ruhi ilah hadro. Hadro dhewe kan ngakses program nek cara wong saiki ngono. Sampean arep kirim donga nang wong tuwa ora duwe wifi ya tuku. Nah akhire ilah hadratin nabiyil mus Ofa wa ila jamil anbiya wal mursalin Allahumma shalli sholihin. Sing tau download kabeh di online. Wana khususun ila hadrati jeng Sunan Kali. Oh, terus bareng lagi. Wana khususun ila ruhi bapakku Wadul. Fatihah. Ya tutuk wong nganggo wifi ne wong liya. Nggih, lha mulane ana wong ra ngatul Fatihah kok iso didum wong lucu. Apa Fatihah kok didumongake ra tutuk lho, ra duwe wifi wong. Ora ngerti nek wifi iso ngedum gratisan. Tinju diunggahno satelit jonting wong siji dibagi sak donya iso jenenge siaran langsung bagiane padha. Mulane no, ana wong ra ngandel donga iso didumongi iki mesti ra duwe TV. Lewali download. Lha mulo nek ngadepi apa-apa konsultane ya Gusti. Allah mulai kan piye kan. Iso iki udan ora aku takoni karo santriku takon udan kapan? Yo iso. Tolong dino neh kan, tolong dino neh udan. Ya wali ngono. Mulo indah wali niku ndak tau tabran lo konsultane ngono iki kan. Ya waduh bangsa Jawa sing wis kaya ngene. Nek ora hati-hati ubar sapa. Lah niku apa-apa kok saiki wong Jawa apa sing ora tupe. Cerita-cerita besar dunia Jawa duwe kabeh apa sing ora. Wong Arab duwe kisah cinta Kais dan Laila. Cina duwe sampai intai. Eropa duwe Romeo Juliet. Jawa apa gak duwe? Duwe. Andi-andi lumut. Roro Mendut Prono Citra. Lengkap. Wong Eropa duwe wong kuat jenengane Samson. Wong Arab duwe Samaun. Kene duwe Bantung Bondo. Sana punya kisah cinta apa kisah ibu tiri yang kejam jenenge Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong ti. Bangsa wis dadi wis lengkap to. Berbicara tentang peradaban besar kita lebih komplit. Contohnya nopo? Sampeyan delok lho, wong Arab alat musik terbang. Yo. Mulu terbang Arab kayu karo kulit, kayu karek ngetok, kulit karek beleh. Terus gampang garinge wong tanahe panas. Ora ana kudanan. Wong Eropa alat musike nopo gitar. Gitar itu terbuat dari kayu dan tali. Lah wong Jawa alat musike apa? Gamelan, Kang. Gamelan itu enggak main-main, bukan kayu, bukan kulit. Gamelan itu terbuat dari logam. Alat musik yang terbuat dari logam pengertiannya apa? Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kaiso kan ini bangsamu. Kalau bangsa ini dewe ini kadang mulai ala. Ini bangsa itu apa-apa kok ini sih gak duwe wong Eropa panganane paling notok ya anu kentang burger spaghetti wis iku pengen bawang wae teko Bombay akhirnya nek ngiris-ngiris mripate perih kaya wong nangis mulane nangis kok galeren-leren kaya tangisan Bombay. Nah lening kene sampean itu ning Arab men kurma roti karo daging. mangane diji telu. Soale dicawuk cepet entek. Nek kene zaman itu sego, jagung, telo, uwi, gembili, tales. Asam bosanane ana ning ngene. Lengkap ana. Apa nika? Irut, ganyong. Lengkap ngene. Keduh, lentuk, apa tadi? Loh, iku ning ngene, negara. Bahkan gedruwo paling akeh Indonesia. Jawa paling akeh. Wong Arab iki ngertine nang Cina. Wong Cina iki vampir. Wong Inggris Casper. Ghost Casper. Amerika Dracula. Zombie. Lah Jawa itu kan. Itu ana yo, gedruwo, tilana, kowe gombel. Kalau hijau jerangkong paling wah ada gundul pringis si bangsa yang kadang kita tidak lagi menyelami bahwa kita punya bangsa yang sudah punya perbendaharaan sangat maju lalu mulai kadang orang di luar Jawa uripe gampang lalu saat ini nang donya ini ratih penggawaian ini urip lah namanya ngomong ini dewe tak. Wong Eropa rada ijazah, mati ora iso nyambut gawe. Ning kene ra duwe ijazah, urip. Angger sekrep nyekel setrum urip. Ning kali nyetrum. Pancing. Duh, kap apa indahnya kita punya. Bangsa sing paling nyaman iki bangsa dhewe iki. Mulakno ning Arab ra ana wong Jawa. Neng Jawa ana wong neng Eropa arang wong Jawa neng kene akeh wong Eropa wong golek apa sing ra ana neng kene ada semua ape ana sing ra ana apa dan itu diajarkan oleh para pendiri bangsa ini sing duwe semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu iku ya wong Jawa wong Jawa. Jadi mulawat dewi ini wis terbiasa rukun kepiyen karena wis kepiyen diulangi beda-beda iku si siji kaya kula ngene iki nek teng Arab beda beda mung kiai ning Arab beda mung asy-syekh al-fadhil al-alim al-karim ibnul karim al-allama Jawa tekan Jawa kiai ngono to bahasa Arab ya dudu apa ya dudu terkiai ini bukan menungso dok dia harus bersatu dengan yang lain termasuk dengan kebo kebo kiai selamat tombak kiai pleret kiai semar bahkan gamelan ini kiai guntur mah itu kiai rukun jadi kiai ini terbiasa satu bahasa isinya akeh biasa sembahyang, ya ono ning gereja ya sembahyang, pura ya sembahyang, masjid ya sembahyang. Hanya di sini ono Mio kok jenenge Honda iki nang ning kene. Men gur. Lah, Hondamu apa Kang? Mio. Lho kit kapan Mio kok Honda iki? Ilmu iki sapa? Iku nek wong Jepang ngerti ngamuk iku lah aku. Aku jenengi Mio iki istikharah kok tekan kene dadi Honda. Lho Honda mu apa? NE King. Anggir minuman botol iki Aqua. Aqua mu apa mau Adis. Lho anggir kantok jin lepis. Masih olea ya lepis. Anggir pompa air iku sah. Sanyo. Masih merek dapir ke mana lu sanyo. Itu Indonesia. Lho nggih. Apa nek takoke takon. Anggir pembalut iki softek. Loh. Itu aja terjadi di Indonesia mana rukun. Mangkana orang kalau tidak paham bangsa ini. Itu nenek moyang kita jago. Lho, waliullah sunan ning kene. Sunan lu sampe ana Sunan Kuning bareng. Lha lha kita Sampeyan apa bisu? Apa to? Ya kaya ngono iku lah. Rasaku biyen ono mbok saiki sae nang ora. Enten piye? Kuning. Baik, Indonesia. Makanya para ulama, para wali ini datang konsepnya wali, bukan konsep yang sembarangan, yang bisa mengimbangi para brahmana niki wali. Niku, sebabnya orang keliru malah bentrok. Soalnya brahmana niki ajarannya ajaran Brahma. Nah ajaran Brahma niku kan ajaran sing mirip-mirip. Karena bumi ini kamu jenenge wong siji. Ajarannya kok mirip-mirip. Ajarannya neng Islam ini jenengane Ibrahim, bojone Sarah. Nek wong Yahudi Nasrani dikenal jenengane Abraham, bojone Sarah. Nang Hindu ngono Brahma, bojone iki Saraswati. Sarah, Sarah, Saraswati. Saraswati iki muga sing nom-nom ya belajar rada serius ngono cek ketemu iki apa to asline? Wonge siji apa siji ngene. Nah itu makanya ini kesadaran itulah yang menyebabkan karena datang dari sana kehilangan tanah air, datang dari sana kehilangan bangsa, maka ditahan betul. Begitu mlebu kene tidak merusak bangsa orang. Akhirnya tidak terjadi konflik kebangsaan, tapi iso rukun bareng. Ora kaya sing teko anyar. Wong anger iki Jek, kowe, ribut dul. Wong Indonesia duwe merah putih langsung bawa gendera khilafah. Dadi keprok karo polisi yo. Lu ngono itu dulu ndak begitu karena pengalaman enggak punya bangsa. Makanya bahkan klambi kula niki, klambi kula niki cara mbiyen. Niki lah nabine nabi niki lah baju syar'i. Jubah dawa. Datang mriki lah mboten mungkin di lunga tandur. Apa njuk lunga drep kok jubahane ya ora. Lha ngono iki kale para wali biyen diketok ngono tok. Ketok, iso dicincin. Dilintingan cincin tekan dhuwur. Lho baju syar'i teko kono tekan kene diketok. Ketokane jenenge syar'un. Lah wong Jawa ora dikrup ain duwene ngono. Mula syar'un dadi sarung. Saruan tadi saru, sarungan lu kira bosu arah kecil. Lah aurate wong lanang baina surah war rubah antara udel karo dengkul mulu akhirnya jenenge sarung dilinting akhirnya ono cantolane neng kene mulu takbire wong Indonesia sempurna soalnya takbir itu sing bener sak ngisore dodo sak ndure wa weteng berhubung ono cantolane Allahu Akbar nyantol. Wes nyantol ngono dong. Maka menghasilkan cara takbir ya wis Allahu Akbar. Lah sing ra duwe cantolan, Allahu Akbar ngene. Kuatir mlo lorot. Ini wong yo ora ngerti. Lu mangkana satu hal yang dipelihara, hilangnya tanah air jangan dilupakan. Maka sejarah Asyura dipelihara di sini. Cek ora lali kowe nek eruh iki artinya kamu harus mengingat bahwa membangun satu bangsa dan negara adalah kewajiban karena kamu pernah kehilangan bangsa dan negara. Ngono lho iku asline ngono mulo yo dieling-eling Kang yo. Supaya ora lali ya cek ora lali ne Asyura ini adalah hilangnya bangsane putune nabi tekan kene dieling-eling ayo gawe bubur merah putih bubur merah tanda darah yang tumpah bubur putih tanda tulang yang pecah teng pondok-pondok apa yang dilakukan santunan anak ya temulane ulah Asyura iku riyane bocah ya untuk mengenang terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Teng Jogja muter beteng orang omong menengar ini maksudnya bulan duka coba kian cangkem menengar bulan duka sing teng Solo dolanan retong sak Kebo ini bulan duka, ojo bersolek, jangan terlalu banyak dan. Tapi bagi orang yang tidak mengerti sejarah ini, menuduh bahwa wong Jawa tahayul gara-gara hormat Niroro Kidul mantu. Lepo wedo karo wong kowe ngene. Lho sing muni ngene ku kadang yo gawe santri-santri melu-melu ngono ku. Wong Jawa itu diulangi takdim patuh dengan para sesepuh. Ngono kadang sing ra yo itu mantu yo kidul. Itu bid'ah. Yo ngono ku sing kadang santri-santri melu ngono. Bahkan ono turunan apa? Pengikut-pengikut santri yo melu-melu ngono sa. Pengikut-pengikut apa mulu ngono sisan. Iki padha geblegi karo panjenengan. Nggak tahu bahwa ini mengenang sejarah. Nah sing ngarani Nyirono Kidul mantu iku sapa? Wong Pati. Ndi wong e ono? Wong Pati namine Abdullah. Abdullah iku uripe kere piye? Ora tahan miskin santri melu londo. Begitu mali londo dibiayai terus pinter. Begitu pinter niku nulis dua serat besar, yang satu Sabdo Palon Noyo Kigong, sing siji Darma Gandul Kadulu Hadulucu. Dan kadang wong Jawa-Jawa sing ora paham nganggep ini serat beneran, ini serat fitnah. Darma Gandul Sabdo Palon Noyo Kigong jelasaken sing nyerang Majapahit niku Demak, bahwa Raden Fatah menyerang bapak itu jenengane Brawijaya V. Boten. Brawijaya V diserang kali Girindrawardhana saking Kediri. Siapa Girindrawardhana? Girindrawardhana putune Jaya Katuang. Jaya Katuang iki sapa? Sing mateni Kertanegara. Karena Jaya Katuang mateni Kertanegara, mantune Kertanegara ingkang nami Wijaya mateni Jaya Katuang. Lho ngetek nama aja Pahit, maka turunan terakhir Brawijaya V diserang kali Girindrawardhana putune Jaya Katuang. Lah Jaya Katuang kok musuhan karo Kertanegara? Kenapa? Mbah Buyute Jaya Katuang jenenge Kertajaya dihajar entek karo Mbah Buyute Kertanegara namine Kenarok tahun 1212 teng perang Ganter. Lho akhirnya terus begitu Girindrawardhana nyerang sinten? Nyerang Brawijaya V. Raja Limo manu budal saking kraton. Lah putrane pun ingkang nami Raden Fatah bales nyerang musuhe bapak ini, tapi tereng serat Sabdo Palon Noyo Kigong diwali sing nyerang Majapahit iku Demak. Nah sing kaping kalih damel serat Darma Gandul Kadolo. Lho jeneng napa Darma Gandul? Ya mesak Darma Gandul. Napa ya ndok loro niku? Gandul teng pundi? Teng Gatholoco. Gatholoco niku alok-alokane tiyang Islam sing sunat. Gathule mlonco. Nah gathule mlonco niki digandoli Darma Gandul. Mula sak Darma Gandul teng ngen Gatholoco. Mula ra iso sak ngarepe Gatholoco mesti sak gurine. Maka ketika melakukan perjalanan mencari kesempurnaan hidup, Gatholoco goleki Dewi Perjiwa. Berjiwati lah farji artinya kan niku ta. Lho ngoten lho. Lah dalam perjalanan itu Darma Gandul Gatholoco niki petuk Nyiroro Kidul lagi mantu teng Ulan Suro. Lho ngerti diwula wale mbelenger ngono sampean aja ngaten. Iki serat-serat kaya ngeten iki lho. Ini lah. Hebatnya itu. Lho makane para wali ini ketika datang yang dipikirkan piye carane. Ada sebuah bangsa baru untuk menanam ajaran Rasulullah dengan independen. Dengan sempurna ditandur ning kono gak iso, ning kono gak iso tambah ruwet, maka carilah kawasan bagaimana menanamkan ajaran Rasulullah di tempat yang jauh. Bangun bangsa setelah di sana kehilangan bangsa. Lha mula begitu pedhong aja pait piye carane? Piye carane niki lho para wali tidak menyerang bangsa, wong ono ayo digawe bareng-bareng sampai menjadi bangsa baru di mana Islam hidup. hidup. Lho mulo perjuangannya bukan perjuangan militer tapi perjuangan kebudayaan. Dedengkot perjuangan kebudayaan, perjuangan keislaman dengan santun sopo jeng Sunan Kali Jogo. Ini apa itu roh ngoyong ini. Jeng Sunan Kali, mulo ora tau nabrak sopo-sopo. Nek bab sekti ojo takok jeng Sunan Kali. Sampeyan ojo takok sekti ning jeng Sunan Kali Jogo. Buktine ana sektine, ora ana wong wani. Lho zaman semonten Hindu itu sih kuat-kuate iso gawe cerita kayangan diunggahi Semar dinututi ora ana wani kok. Ayo aman wani ta sakjane. Imam Tantowi, nggih Imam Tantowi. Ini adalah seorang ahli pembuatan film kolosal. Sutradara film Brahma Kumbhara. Ini mboten lepat terus melu damel Anglingdar. Saking kepengen berdakwah lewat cara kebudayaan waktu itu mulut dabel cerita Angling Dharma kena santet di Bahadur gitu. Jadi Bahadur itu dukun di India terkenal zamannya semua ada zaman dukun-dukun Bektas Baktat berkuasa itu ada dukun terkenal jenenge Bahadur. Nah, Bahadur itu yang mungsuwe dukun Islam zaman kuno namanya Sayyid Aliuddin Khan itu buatan legenda itu memang zaman semua itu di tokoh itu tapi itu Angling Dharma di gaduh-gaduh ke asli terus Bahadur ini nyantet Angling Dharma disantet Bahadur raiso waras loro terus akhirnya marine nopo ditulungi karo kiai-kiai Islam teko leran artinya Angling Dharma selamat teko santet tulungi wong Islam ngoten mawon sak bali ngamuk nopo repeater pemancarnya Indosiar ditebang karo wong sak bali akhirnya Angling Dharma hilang dari peredaran setahun yo gek gawe ngono tok lah jeneng Sunan Kali yo crita ora umum medeni ne nggih ta gawe crita kayangan niku kocar kacir diunggahi Kiai Semar dintuti ora ono wong wani komplain kok nek ra sekti tenan men wani iki komplain kok. Terus gawe cerita punto dewa iki ora iso mlebu swarga nek ora ditulungi karo Jeneng Sunan Kali gawake jamus kalimo sedo ngono ya ora ono sing komplain jaman semono kok berarti sekti tenan ana wong wani sapa sing wani ora ono sing wani sing iso nuturi Kanjeng Siti Jenar iki Jeneng Sunan Kali maune berdakwah bareng-bareng Jawa jadi kandhani Islam iku dawa-dawa ulang syahadat ngono tok. Mula Syekh Abdul Jalil ngai pondok pesantren Lemah Abang. Ulang syahadat mula Syekh Abdul Jalil dikenal kanthi jeneng Syekh Lemah Abang. Basa aluse niku Siti Brit, basa kawine Siti Jenar. Lha mula nek ngulangi ya mung syahadat tok ora ngulang sembahyang. Nah mula alumni pondok pesantren Lemah Abang iki senengane syahadat kaya ulung seneng sembahyang tekan saat ini dikenal jeneng abang abangan mulai wong abangan itu seneng saat datrum gelem sembahyang sebab alumni pondok pesantren Lemah Abang sing iso nuturi gitu yang Sunan Kali iya orang sembarangan terus iso gaya ukoro yang orang gak bisa memahaminya oh iso menggawe ukoro ini tahun misalnya pengen dadi wong apik nggih jolali iki ya napa niku Jeneng Sunan niku tangan iki ana apa iki jentik ya Kang jentik maknane aja utak-atik barang liyan aja nyolongan mboten langsung didalili asyariku wasyariku tu fakta wa idi yauma hadis law anna Fatimah binti syarqat laqata tu ya dam mboten meng jentik lho aja utak-atik barang liyan aja nyolongan iki tak jenengi jentik cukup mung jenis pitik. Iya apa cari manis jadi wong sing manis ini aja manis-manis rayu jadi menjilat iki apa penunggul jadi wong sing unggul ini aja sombong-sombong iki penuduh jadi wong bisa nuduh ini wong siro tadi jempol ini nuduh santri lu ngeberjuang ini digani pacul apa yang surah ini pacul gue ngipatke barang kang muncul gue berjuang dan gue ngipatke barang kang muncul aja lali ubaya wak mula kolongannya tak jenengke bawa. Nek ana ubaya wae aja lali ndonga nang pangeran, mulo kayune sing ngadeg tak jenenge do. Durang ora untuk akalmu iki. Langsung musrik. kafir ngono kuwi wong anyar ora wali jane yo. Zaman semonten niku konflik antara Jipang Pajang niku mengeras. Ngono iku ngejeki suran ya namung gaweke lagu gundul-gundul. Pacul gundul niku sirah. Sirah niku pemimpin rokson. Sirah niku kanggonan barang papat aja kasih ucul. Papat niku mripat nggo delok kuping nggo ngrungokne rakyat, lambe nggo nuturi rakyat, irung nggo ngambus rakyat. Barang papat iki kok ucul. Mripat ra karo rakyat, kuping ra krungu rakyat, lambe ra iso nuturi rakyat, hidung tak mampu lagi mencium bau keringat rakyat, gundule gembel. Barang papat tuh ucul. Lha itu kok tangan ning banter gak sesuk. Jadi pemimpin rasa ini aja ngasih pacul, aja ngasih barang papat iki ucul, fungsinya hilang. Nek rasun sirah kok barang papat ucul, gundule gembek. Kemlinding ini. Nyugi amanah, nyugi wakul lo gembelengan ini. Wakulnya glim, ngelimpang, mau hati-hati ini. Kadang isi ngelimpang kok, pemenang ini. Ini tambah geludung kok. Wakulnya ngelimpang. Segone tadi salah, salah tarlu. Halo, sih sebenarnya ini, anu, ini ngiling nombong. Ben ngerti bedane perkawinan Islam karo liyane. Ini ana Islam kok kon ngenehi cengkir gedang tebu ngono ngarepe omah ana cengkir wis kenceng pikirku kayak gedang supaya ngerti nek mantene wis digeget-geget wis digadang-gadang kayak tebu cek wis ngerti nek aku wis mantep gedang mlebu ngono tok. Kali tukang paes ali kayak ngenehi wortel. Kulo nang diwor cek nang utel-utelan. Orang kebayang hebat ini tidak menyinggung sesuatu apapun yang terjadi di tanah orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono wong Islam mati bablas tapi lihat yang Hindu kan mati urip mah male urip meneh mati reingkar nasi. Lho ngono iki ya namanya diulangi napa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi diulangi nembang. Soale wong Jawa niku hobine nembang. Wong Jawa kan apa-apa ditembangno. Lungguh-lungguh weruh mentok nembang. Tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani. Weruh semut ini. Semut ireng anak-anak kepungkang nembang. Meru lintang yang ning tangono lintang cahayu nembang. Wong Jawa lho wis opine nembang. Bojone ilange nembang. Nang Bali yo sri nembang. Lengkene. Apa-apa ditembangno. Niku kangen pacar ya nembang. Pesta lali-lali malasan saya kelingan oleh Jawa. Lho bahkan orang Jawa ini duwe tembang sing paling aneh sak donya. Napa? Tembang silet. Wong sak donya sing duwe tembang silet iki Jawa tok. Tembok silet kudi tenayo kan kentang jabal. Lho iki nek kau Jawa ngene duwe. Lho mulo nek teng Jawa iki senengane apa-apa dilagokno. Ngapalno alfiah ya dilagokno qala Muhammadun ibnu maliki awadu rabbillah khairu maliki sholliyan ala nabiyil mustofa wa alil mustofa pina jaro wa antara timba pira gadon-gadon biasa Jawa lemulo dangdutan ape putus cinta we karo nyanyi ya. Lebih baik kau bunuh aku dengan mati-mati ya lah. Wong Jawa sing senengane nembang harus bisa diadaptasikan pelajaran baru menggunakan tembang. Lah tembang niku nggo ngelingke nek menungso niku mati, mulo aja lali digeke tembang jenenge maca pat. Maca pat ya ini urung apa to? Ini ora dijual kali ora tutuk akalmu. Wong uripe aja ngasih lali maca barang papat. Nek cara gampangane macane papat-papat, tapi hakikate urip aja lali maca barang papat. Barang papat niku nopo kancane nyawa sing medhun alam dunya. Menungso kan akhirat karo to asline ngono. Manggon ning dunya, manggon jero raga, raga gawean demak. Wong tuane mongan-mangan, yo proses dadi uyuh, dadi umbel, dadi taek, ana sing disimpen dadi nutfah teng mriki. Mani. Lah nutfah niki nggih. Nutfah niki suwe-suwe engko dicampur gini bapak gini ibu digele jero dadi sumpal darah, sumpal darah. Daging, lagi makin pun daging minggu tadi nyawa diundang ke langit terdel don, ya Allah. Alas tu berobikum sirorali nak aku pangeranmu rap, betul ya Allah kulai lengkol bala syahidna mulut nyawa wis mubur warono sebul kifan fukuruh masuk ke dalam daging, akhir dagingnya urep, tek emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tumpuli rambut, sangangulan proses casingisasi rampung. Gunawa gune leh nyawa niku pun rampung. Sangang ulun metu. Begitu metu ya tergantung sing nyitak. Sing nyitak pesek metu ne pesek. Sing nyitak mbangir metu ne mbangir. Sing nyitak metu metu ne metu. Ora ana nirunge. Lah niku nek dicitak ning Indonesia ya ciri-ciri pesek-pesek. Cita ning Afrika ya ireng kosong. Cita ning Cina ya tembung-tembung sipit-sipit, cita ning Eropa tinggi gedhe ra gitu ya. Apa itu tak demak ya sing ngene iki. Minimalis ngene iki. Nggih, ana sing nyitak wayu ganteng, lha niki metune. Pengita Allah. Lah, nyawa medhun niku kancane papat. Sebelah kiwa di kancane iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen kancane loro malaikat bagian gandoli. Iku jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa iku angel dijelasno ngono. Mula kali Kanjeng Sunan dijenengke dulur papat limo pancer mingono tok. Lah mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki. Iwo pengen bojomu ayu ngono dulur tengen sing diaktifkan maca ya Rahman ya Rahim. I love you gitu ngene ketemu ngene waca ngono mesti semrintil. Nek ora dulur tengen wacakno nganggo dulur kiwa, sono mate kaji ajiku jaran ku. Padha padha elo yune tak kandani kok. Pengen rasa nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dulur kiwa ya sono mate kaji ajiku jaran ku. Ajiku bandung bondo. Basa nek pengen sugih nek dulur tengen ya fataku ya rozak salat duha, nek dulur kiwa gowo pitik cemani munggah gunung ka. Kawi yo mule sugih padha sugih. Lemu lagi ayah kali dukun ni podo, amben tirakatnya kok podo kuat, dungan ni podo mandi ni. Gula ibit hilang tak kok kiai ketemu tak kok dukun rata wadus ketemu. Sami mawon, masa mencacang. Cuma padangnya saja, sisi padangnya lampu, sisi padangnya rumah kobong, mek ngono to. Gula ibit hilang lagi lampu baterai ni, gua sentolop, yo ibit ketemu, lagi belarak di kendel diobong, ibit yo ketemu. Ketemu, cuman lampu nese utuh lara entek kok obong. Lah niku nek cara kitab Ihya bedane nar karo nur. Dari situ saya yakin betul bahwa Jeng Sunan kali ngaji kitab Ihya ul Ulum Medin. Ngerti bedane nar karo nur kok. Lah iku onone ning kitab Ihya bukan ana. Cuman kan saking pintere le nyampe nang basa Jawa. Ngono bagus kan kali ku. Wali ya semuanya itu kitab Ihya sakmono gede ini diringkes sampai dati lima itu ya ambo atiku lima itu lah kitab Ihya itu diringkes sampai ini pengen roh lu jadi ya coba kira terus wali itu bodoh orang kaya wong saiki wali itu apa? Masih bodoh, Islamnya masih belum selesai maka perjuangannya harus diperbarui gudul mudul. Wali Jeng Sunan Kali ini ku hafal Quran. Seluruh murid Jeng Sunan Kali Joko syaratnya hafal Quran. Nah, jadi sembrono zaman. Mula kok ana wong Jawa ngarane wali itu gak ada. Oh iki wong payah iki. Wong payah iki parene. Wali sapa tidak ada fiktif. Sing muni sapa ta kuwi jenenge Labidin sapa? Jenggote dawa sakmene. Akhir karo Kiai Said dilokno pancen wong jenggote dawa goblok. Wong akhir viral digoreng nang bimoli ning dindinge. goreng. Akhirnya mereka balas, Kiai Said yang goblok. Apa? Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Jarimu ini rahono, kok saya ono berjenggot. Abi dikoreng wis saiki ana Pak Ridwan Saidi ya wis sepuh ya sakno kula niku. Ana Sultan Trenggono, Sultan Trenggini. Aku lho kadang delok wong-wong ngono kuwi setah duwe bahan, uripe wis entek bahane. Gara-gara entek nang Pilpres kuwi. Dadi nyawane isih ana ning ilmu bahane wis entek. Cara nyambel ngono wis ora duwe lombok, ora duwe apa wis entek. Wis kan ngono kuwi. Saiki kan katamu wis ora duwe bahan. Ya wis entek bahane. Seluruhnya sudah habis bahannya. Karena mengatakan bahwa kalau engkau tidak membantu kami, tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Lha ngono lah ya. Akhire nopo? Ya kehabisan bahan. Akhire ya sing Sultan Trenggono, Sultan Trenggini ning Raden Patah Yahudi karepmu dul. Angger sing muni ora mbuyute ra wis biasa. Lha kita nang semua sama wong ini generasi baru kok. Lho saiki ngaji ngene bid'ah apa-apa bid'ah apa-apa bid'ah. Akhire ibaratnya wong masak wis ora duwe bumbu. Wis karek balung tok. Karena wis masak karek balung tok mulo micine dikendel, kendeli lahirlah generasi micin. Lha wis ora duwe apa-apa kok. Nek santri isih duwe apa-apa pon wage kliwon lagi isih duwe dadi masak ibane cakek. Mau masak apa sekarang kalau sama santri? Masak bangsa dan negara isih duwe. Punya keyakinan isih duwe, pesantren isih duwe, pengajian harian isih duwe, pon wage kliwon isih duwe, wali isih duwe. Nyeritakno iku 70 tahun kurang kiamat kurang rong dino ra entek. Nang kono guru ra duwe. Kuburan ra duwe. Pon wage kliwon ra duwe. Apa-apa wis bid'ah. Nah akhirnya karek masak ya karek balung tok. Kowe iki tuh masak balung tok ya micine dikendeli, lahirlah generasi micin. Lah iki kan ya wis entek, kaya Pak Ridwan Saidi kan apa-apa wis entek to. Mengatakan Jokowi plonga-plonga ya wis. Ya wis kurang apa dek wis muni ngono. Ini Indonesia kalau dipimpin Jokowi akan hancur. Ternyata ya ora hancur-hancur sampai saiki malah tole tambah dawa. Berarti wis kentekan bahan asli ning ngono. Mula aku ya sakmuni-muni ne. Terus ngenteni kita jawab biar punya bahan baru. Tapi ya karo bocah salah wong gendeng kok diurusi. Wis sama. Ya wis iki wis musim zaman baru ngerti kin gawe ukara anyar Gajah Mada Islam. Jenenge Gajah Mada. Ya karo nonton. Kulo diminta mendiskusikan Gajah Mada Islam bernama Gajah Mada. Kulo yo teko tapi tak omel. Sampean iki aneh. Aneh apa? Lah aku lho ndongakno wong mati kok nek iki musyrik. Lah kok kowe malah ngislamno wong mati aku. Lah wong Gajah Mada diislamno dadi Gajah Mada. Wis do kentekan bahan, lu tenang ae. Wong wis entek lho bahane. Saya 5 kali ketemu. Oh, presiden. Entek bahane akhirnya ya ala-ala salib bareng ora wani bahane wis entek. Nek iki ayo ora entek bakas tasawuf menbengi ora entek. Bakas fikih ora entek. Bakas kalam ora entek isih lengkap. Santri ndak kehabisan apa-apa. Iku bakas akeh ya isih iso. Nek santri kena kentekan bahan klopo iki dibahas ora entek. Kulo bahas niki rantek seprapat bengi. Misale kulo arep bahas niki rantek. Misale kulo iseng aku moh nek suwi larutan penyegar cap kaki tiga iki moh aku. Iki panitiane sumber fitnah. Iya lho kiai kok suwi larutan iki rumang samu kiai iki panas dalam. Lho ngono iki sing iso dadi guyon nek ngene dhewe iso guyon. Kiai suwi kopi rumang samu kiai ngantukan. Kiai suka pokari rumang samu kiai kurang cairan ini saya cuma kiai itu guyoni saya akeh mulanya kiai kira bundet ini guyoni minta aja kamu tekan telung bengi ini rantai agar aku baca kelimik ini tekan telung dina rantai bahkan aku bahannya saya lengkap urung dibuang kono bakas kerajaan terus jari ini kerajaan fiktif akhirnya bahannya entek padahal wis tuwa ilingi karena sejarah tau itu. Nek santri gak nontek, wong bahane sik akeh. Ngeta bakas bojo ayune kok kene. Oh sik lengkap alismu nanggal sepisan. Sik lengkap bangkeanmu nawon kemit. Sing kono ora iso dibakas mau ditutupi brukut karo fotone tok. Bakas apane, Jul? Sudah enggak bisa dibakas. Lewat terus ditutupi kok burungan brukut terus kita mau terus dibakas apa nih? Lah nek bojone kiai kok selfie miring ini sih iso diceritakno. Irunge piye pesek? Ngono ya. Lu piye? Lu kita itu bojone piye, Kang? Ngene. Iku bakas wong wedok nek santri rantek itu telung wulan. Lah sing kono arep dibakas apane ora ketok apa-apa balas kok. Apa to? Wewe. Lha ngene iki lah bakasan-bakasan kehidupan. Kita masih punya segalanya. Bakas pon, bakas wage, bakas kliwon, bakas neptu. Iki kok kira-kira wukune apa? Iki wetone kok kene iki sangkanan kawine teko ndi? Isih utuh bakasane isih ana sik donya isih lengkap. Sing liyane wis rampung. Bakas wong mati ya rampung. Wong dungane wis ra tutuk jarene. Lah ya wis prei ya. Aja dibakas apa meneh. Lah nek wis tahlilan piye, Kang? Wah, aku tahlilan kok. Ana ibunge, ana. Iya. Lu sik lengkap. Bakas ingkung telung wulan rantek. Ya sing kono ora ana bakasane entek. Nggih, bakasane entek. Apa paling bakasane rabi meneh yo ngono lagi iku wae. Soale bayangno widodari. Kene bakas kan entek opo? Lu bakas sing mburi ngadeg iki lho gantek ini. Lha kita ini bakasane tuh sing kata ulang suro bakas keris ya isih ana. Kono bakas keris ora iso wong keris musrik. Lha kene bakas bako iku lho sewengi gak nontek. Nang kono rokok haram bakas bako ya ora iso wong rokoke wis kadung haram. Lha ngono iki ora duwe bakasan. Mulu bakasane aneh-aneh. Akhirnya bakasane Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah sampai urusan RT yang libat no pengiran ini, karena bakasane entek aslinya. Dalam ilmu sosiologi dan antropologi mereka kehilangan bahasa manusia, mulai bahasa ini khusus sak muni muka remu. Lengkene apa itu bahas? Anturium dibahas, ake dibahas, lengkap. Lengkene ini dunia ini. Mulai santri itu yang gembira. Yang guyu tekan sampe ini biasa mau bakasane akeh. Lho kono wis nanti bakasan, bakasane negara bid'ah musyrik. Akhirnya cekel polisi, begitu cekel polisi kriminalisasi. Jare sapa wong kowe iki sing kriminal kok. Lah cara nang duwe bakasan, lho kok bakasane terus Pancasila taruh pantat. Apa enggak punya bakasan liyane tetul? Apa enggak punya bakasan liyane? Pancasila apa bendera yang benar adalah bendera tauhid. Iya wong kowe bakasanmu mek ngono tok. Aku duwe bakasan li apa? Ora kowe jenderune disebut tahrir. Ndak kamu anti bendera ini anti tauhid cari sapa aku bendino tahlilan yo nganggo la ilaha illallah kok. Padha karo aku anti bendera PKI palu arit tapi nek aku lunga ning sawah yo nganggo arit lunga muka nganggo palu. Bahasa kita lengkap sampean bakas apa? Met pokoke piye mau? Oh iso aja dibakas. Rene wis ditutupi brukut iki dibakas apa nih? Gak iso dibakas, Dul. Bakas masjid. Ya memang masjid ngene tok, kancing. Ya Allah, lha mau wali ndak ada. Kami iki mau ngiran dipikirane opo? Wali tidak ada. Karena wali ini belum sempurna keislamannya, maka dakwahnya harus disempurnakan. Ini gila, wong rawaras ini yang ini. Kok ya wong gelok serengenge? Begitu saking padangnya terus merem ini. Serengenge ini rawno. Ini itu asli ini kan rawno tuh. Serengenge saking padangnya terus gelok. Nanti ini serengenge ini rawno. Kayak anakku lho ini yang cilai ini. Anakku lho ini. Niku nek guyon kare kula mluwayu niku matane tutupi ngene to. Rumah sami bapakne wis ra weruh. Nah, nah itulah. Lah nek wali piye ya Allah menemukan bahasa aja lali sangkan parane itu mati. Mocopat. Mocopat kang kawitan iki tembange jenenge Mas Kumambang. Digambarno kaya mas kemambang saka akhirat medun ngalam donya medune nyo nyawa. Nyawa sambut ngapati utawa mito mitoni wacakno Quran, wacakno selawat. Mula ana tradisi ngapati mitoni nyambut nyawa sing medhun kok akhirat supaya nyawa niku anteng mlebu alam donya. Nek wis bar mas kumambang, tembang uripe menungso niku tembang mijil. Bakal mijil, bakal lahir rupa lanang rupa wedok. Nek mijil lanang akikoe wedhus loro, nek mijil wedok akikoe wedhus siji. Lah nek wandu ya siji setengah. Dhewe kabeh. Nek wis bar mijil Kang, tembang uripe menungso iku kinan kinanti sangono kanti agomo kanti akhlak dikinanti agomo dikinanti akhlak diwulang ngaji wayah ngaji jam 4 sore kongkon ngaji ra gelem ngaji sabdo tempiling bocah ora gelem ngaji wong wayah iki nang kinanti wong tuane ra trimo tempiling sisa. Lho itu apa supaya duwe sangu agomo akhlak. Nek ki nanti kok ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi canom mulai ndap ndablek ra kena dituturi wong wis sinom. Luwun Pak Motor. Nek wis bar sinom tembange menungso iku asmara dono mulai ketaman asmoro, mulai jatuh cinta taek kucing rasa coba wis ra kene tuturi wong wis I love you ana ning nah iku iku nek wis I love you wis sinom wis ki apa asmoro dono nek bar asmoro dono menungso iki kesusul tembang gambo bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga laki rabi berjodoh membangun rumah tangga akhirnya itu tuturi wis uripe wis ruwet karepe dhewe. Nek wis bar gambuh tembange dandang gula ketemu dandang pahit ketemu gula legi entuk bojo bagus gantek kok duite akeh gula kan entuk bojo wis rupane elek ra tau nduwe duit jenengane ramal togel pahit uripe kok dandang acun tenane. Lah mulut dandang gula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Nek bar dandang gula menungso kesusul tembang durma. Napa durma? Urip wayahe berdharma bakti kelir kadya pelem metu wae iku pakanan codot, gedang metu wae iku pakan manuk. Lah wae menungso apa mana buah kehidupanmu? Nek karuan pelem ra metu wae iso ditebang nggo kayu bakar. Karuan gedang rame tuwae tebang go pakan sapi. Lha nek menungso rame tuwae mosok ditebang. Ora iso kudu metu wae. Mana buah kehidupanmu? Mana dharma bakti hidupmu? Nek duwe ilmu tokno ilmumu, nek di tenaga tokno tenagamu, nek di bondo tokno banda bandamu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lha duwe wayahe durma berdharma durma berdharma bakti kok ranang mbok lakoni uripe menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro protol mripat wis mulai lamur sing mau lu buru berbal ning lapangan sedina ping 5 kuat saiki mung berputu ning ra gelem adus melet melet iki wis wayahe pangkur. Sing sinome gambar naga ning dodo mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Lah iki wis wayahe pangkur wis nang mungkur. Manuk Garuda ditato ning bau kok wis mengkeret dadi emprit. Lah iki wis nang mungkur wis wayahe mungkur. Ya iki wayahe mungkur tembundi golek dalan padang mlebu masjid Demak rakitang setahun pisan Rio nang mlebu iki pangkur. Pangkur kok ranang mungkur kesusul tembang megat ruh copot rogo sak sukma ini terakhir menungso tembangi pucung meng dipocong seluku-seluku batok lebok kilawang ciut mulo wong tuwek jenengi buyut siap-siap mlebu lawang ciut. ciyut. Betuk malaikat mungkar nakir takoni meneh marabuka Allahu rabbuhu Allah Allah Allah Allah Allah. Cari malaikat mungkar nakir goblok muni Allah ora iso angkat godot tapuk lambene. Begitu arep nek dak ditahan kali malaikat rokib ojo Kang. Ojo piye muni Allah ora iso. Iya iki lak demak. Ora duwe ali batak duwe ne hono coroko. Alhamdulillah kamdu ya hayya koyo yo kayuku yo kayumu. Lah wis gelem belajar wis. Angger ono pengajian catetane yo ono teko de. Lho. Selapanan teko, pengajian khol teko, teko kabeh de. Tapi kok turu? Ora apa-apa ngaji turu kan ora apa-apa. Nek melek berarti matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu ngene iki bokonge tok sing ngaji. Lho mulo ngeten-ngeten iki sampean moro teko niati napa belajar ngaji turu-turu wae ngeblak-ngeblak kok nyungsep-nyungsep po ning kono. Ning aja lunga supaya bokonge kecatet bokong ngaji. Engko ning akhirat balik ditakoni endi mata mulai ngaji. Kados riyen enten tapi sakniki kok wis entek cebuka catet. Oh iya catetan mata muntek. Lah kok iso lah ana wong nyai ngising kok tingkil entek. Lambene endi kajaran wis entek. Delok wong numpak motor jengking. Wow, entek iki. Kupinge entek. Lah kajarane ngajimu ning endi? Buka bukune. Oh ana isian bokonge bokonga. Ngaji yes bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong kok ya Allah. Ini kelas yang ada kelas ngaji bokong itu. Timbangannya panjenengan kaya Kanjeng Sunan Bonang bokonge dilungguhno telung tahun mending ini iki serong jam nunggu catetane ono bokong rata ora iso dosa. Delok ya ora iso, mikol-mikol ya ora iso. Dhe mulai belajar seluruh kehidupan niati belajar, belajar ngaji mula kaya ana ning mriki kok ana toreko sampean nang melu. Ya sing nom-nom ini ana toreko nang melu nang moro ngene kiai. Kok diri anak sobandia apa sadili anak moro. Tak kok karo yai apa kula pengin belajar mengenal Allah. Ya wis. Melu wae nggih dibiat ya ya ya. Wiritane pinten yai sedina? Ping 100 mboten kuat yai. Nang pira kuatmu? Gangsal. Nah sing 95 jenengan ngono kada to jenengan panjenengan kan sopir ya kula kan penumpang wong penumpang itu turu ngorok tekan gon anek sopir ya kudu maca plang barang apa pokoke kok nek medhun tak bayar ya nek nek sampean wis be aja waya-waya mati-mati kecatet matine wong belajar kula diulang ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suwe-suwe lambene diulang kotor motone. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dengkule diulang. Ya Allah, ya Allah. Alayum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suweni. Lan iki dalam rangka diulang kabeh sak waya-waya mati-mati kecatet matine wong belah. Belajar lan sing ra gelem belajar ditakoni marabuka iki hahe tapuk tepak ngene iki malaikat dicanggah gulune kek melet langsung dadi wareng wedi delok akhirat cemplung nang neraka diudhek karo malaikat diangkat gantung kaya siwur kaya cidu adus ngene-ngene tutuki modal madil katarangan bodol digecek ajur mumur kaya getebok basa mula cara jeng sunan pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol getebok basa mula kadang orang iki ulangan hidup durapur tapol abemu iki ulangan jeng sunan wali. Tapi berhubung iki mu apa lagu kudu digekne mu musik lahirlah musik slendro pelok sing munine sadurunge cek cek cek tangan-tangan ganti nang ning nang nong dadang gung uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko no ya kadang ning kene ngaji kadang nong kono nyolong pi pite wong urip yo ngono ya kadang apik, kadang elek. Nek apik terus malaikat, elek terus ib. Lah nek menungsa ya kadang apik, kadang elek, kadang nabu kendang, kadang nabu bokong, luwih urip. Iya ya kadang yasinan gawa Quran, kadang gawa ker. Lah urip urip ora ngono ki nggih. Nggih boten? Ya wis ngono uripe wong demak ya wis ngono ki piye ta. Iya toh, kadang karo mlaku nyaut jambu biasa. Kadang medun masjid ganti sendal ya biasa. Wong urip wis ngono iku kok apik terus ora iso. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, nang kene ya nang kono. Tapi nek pengin pungkasan apik tutuk kendang karo gong dangdang dangdang. Gong ayo gek dangdang bali nang Sang Hyang Agung, gek dang bali onang Gusti Allah fafirru ilallah bali onang Gusti Allah. Cuman wong demak anyaran kadang rapati ngerti. Nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang. Nggih mboten. Nggih ana niku. Nggih lha ya mangkane kadang nang ning nang nong dang dang dang dang kluthuk kluthuk kluthuk mana ana. Jengono. Lah kali jeng sunan akhire begitu bar ngono klumpukno ngarep masjid mayang. Terus baru dikek imangan tumpeng. Sing tumpeng niku akhirnya cempret kabeh ujiane telu diparingi kembang mawar, paringi kembang kenongo, diparingi kembang kan kantil. Uripmu iku mawarno-warno kang kenongono kenongine ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Ini pelajaran ngono iku saiki dianggap pelajaran Hindu. Saiki goblok. Kenapa mereka tidak mau menyelam ke masalah lalu? Kenapa enggak kenal dengan agamanya? Orang kenal karo agama, bahwa agama Islam itu agama masa depan. Maka untuk mengerti masa depan harus diajarkan memahami masalah masa lalu. Ini kilo mulo khol, ini kita jadikan pelajaran kelas wali. Ini kelas Nabi Maulid, nah Nabi kelas Nabi Ibrahim ibadah. Haji itu mengenang masa lalu semua. Sampean sholat itu kemana ngadepnya? Ke kiblat, kiblat itu Ka'bah. Kenapa mesti ngadep rono? Cek sampean gak lali. Kalau manusia itu semuanya dulu dari langit, Nabi Adam turun di tengeri teng Mekah niku. Mula cek sampean gak lali nek sampean niku alien. Mula bendino kok ngadep Ka'bah. Cek eling nek sesuk bali ning akhir. Kabah niku Nabi Adam medun di tengeri watu sing akhirnya dipun sepat inna awwala baiti wudi adin nazil alladzi bi Makkah tam mubarakah wa hudal lil amin. Royo terperono yen makhluk langit alien ta menungso bar ngono dikon lunga haji delok Jabal Roh Rohmah itu titik apa titik temune Nabi Adam Siti Hawa. Bahwa mbiyen menungso niku ketemu kawitan ya ning kono niku Nabi Adam Siti Hawa sebelum jadi bangsa dan suku. Mula wong Islam kok kon rono cek ra lali nek kabeh menungso iku sedulur. Dadi yo Cina yo kok kono, dadi yo Afrika yo kok kono, dadi yo Inggris yo kok kono, dadi yo Demak pesek yo teko kok ngono. Iku lho prinsip dasar ukhuwah basyah. Ria, sampean cek gak lali, cek gak ngino bangsa mulo Islam ngajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Islam itu mengajarkan memahami masa lalu kabeh kok. Lu wong lunga kaji delok Jabal Rohmah kok lali bangsane, lali perbedaan manusia mesti kajine mardut iki. Ya ora ketrimo lebih ya wong delok Jabal Rohmah kok delok watu, tidak mengerti di balik itu adalah pertemuan manusia pertama kali. Sing dadi Arab yo Mas yo manggone ning kono yo tetep ireng ayu ganteng. Biyen yo mbahne dhewe padha. Sing dadi Cina tembem-tembem sipi-sipi yo mbahne yo padha Jabal Rohmah kabeh. Sing dadi Afrika ireng gosong kaya kopi yo padha asline ngono. Mula Gusti Allah ngendikake li ta'arofu agar kalian saling pengerti. Pengertian saiki mung harus pengertian Arab ayu ganteng rasa diprotes. Ditaruh di sana makanya digawe ayu ganteng karena ra ono banyu. Tadi serajan mboten adus tetep ayu tetep kan ganteng. Nah nek wong elek-elek digelen ning kono ra adus yo tambah elek. Tiang Afrika, tiang Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah ada musim dingin. Lha nek digawe cilik-cilik ngene katuken mati. Mula gede. Mereka tidak punya matahari kalau bulan Desember dan sekitarnya. Rangkai seringi kehilangan ultraviolet, maka pigmen kulitnya berupa bintik-bintik koyok kulit tekek. Maka mereka berlari ke Indonesia berjemur di pantai-pantai Indo. Nesa, ini ku tiang dede, sana tiang porno, sampai naik sing ngeres. Kita diminta pengertian mulo jokawi perdasare aturis masuk ke Demak harus pakai jilbab, yuk pindah Thailand. Mereka kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daun rontok, sing boten rontok namanya godong cemoro. Makanya bulan Desember pakai daun cemara, bukan saking hebatnya daun cemara, ya godong itu dosing boten rontok. Mulo rasa emosi, jangan kau tanam Masjid Demak dengan cemara. Itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama? Lungun Afrika ireng kosong, ya ono singo. Digawe putih diuber singo ketok. Mulo digawe ireng ngukur pakai ketok. Kayak Cina kenapa tembem sipit? Karena kalau musim dingin salju turun, mataharinya kelihatan silau. Kenapa kita kecil-kecil ya? Karena kita ini ditempatkan di bumi yang paling indah namanya Indonesia. Gak ada tempat seindah kita ini. Nah, terus akhirnya petilasannya awalnya hilang. Karena hilang manusia kehilangan jejak digoleki Nabi Ibrahim gawa anake goleki petilasan dibangun ulang. Begitu dibangun ulang, donga Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzir in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata wa ja'al 'ibadata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Mulane ono kalentek. Mulane Nabi Ibrahim menjadi tonggak baru agar tidak dilupakan anak cucu bekas petilasane. Diabadikan jenengane makom Ibrahim, bekasnya Nabi Ismail petilasane jenengke Khidir Ismail meloya mlayune Siti Hajar jenengke Sofa Marwa balang setane Jamarat Ula Wuspo Akoba. Umat Nabi raoleh lali dielingno kongkon ziarah. Lu mulai diwajibno ibadah haji napa tilas perjuangan besar Nabi Ibrahim supaya nopo nek pertu anak putune ora ribut. Sebab Nabi Ibrahim duwe anak loro, sing setunggal Ishak, sing setunggal Ismail. Ishak melahirkan Yakub utawa Israel, di anak rolas jenenge Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa melahirkan Yahudi, dari Nabi Isa melahirkan Nasrani. Seko jalur Nabi Ismail ngelahirke Islam, manggene ning Mekah. Cek gak ribut dirukunke karo Gusti Allah Isra Rat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, terus dikongkon salat. Nek salat aja lari dulurmu kiblate beda, dijak ora iso dongakno. Mula kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lah sakniki petuka kabeh. Sampeyan wong sak donya wis petuk. Wong Afrika ya wis petuk, ra perlu lunga. Iki umat Nabi ketemu di titik zaman saiki iki. 20 tahun yang lalu pengen dolan nang Afrika mesti ngenteni flora dan fauna. Saiki wis ora perlu karek buka handphone ketik tengu Afrika metu. Ini dunia baru. Sampean sing wong Indonesia ya iso bahasa Inggris, sampean WhatsApp wong Inggris WhatsApp, apapun WhatsApp. Podho kabeh duwe. Iki umat Nabi, umat terakhir sing kono klambine Jin yo kene ngaku jin, kono I love you kene yo I love you. Saiki petuk kabeh wong Jepang ora teko ning ngirim mic. Wong Korea ora teko ngirim Samsung. Wong Yahudi ora teko tapi nek lunga haji wong nyewa pesawate wong Yahudi nek ra ono wong Yahudi nglangi sampean. Kabeh lho ngono awake dhewe ngaji sing teko yo Danone perusahaan Prancis. Bojo kula yo ora gelem nganggo wedak Indonesia. Wedak Jawa ngono beras diceplok belum ning kabeh. Dek butuh wedak itu ke Prancis ngono lho bojone kiai wedak Prancis kan. Mosok isih wedak kadutan ngono ora usum pisan. Lho iki donya wis padha kabeh. Yang tidak bisa dibedakan cuma satu, apa? Identitas kebangsaan. Sampean masih iso bahasa Inggris, luwe Inggris timbang wong Inggris, masuk ke Inggris kamu ditanya mana bangsamu, mana paspormu, mana identitasmu. Habib Rizik walaupun turunan Rasulullah mulih ning Arab, takoni paspormu di kesuwen yo bayar. Duh, ini identitas manusia akhir ini, enggak bisa dihindari.

Lamun ora melu yo ora apa-apa wong wis raja. Tapi demi bangsa dan negara poro tinggalane poro-poro niki. Kerajaan-kerajaan ini sebenarnya tinggalan para wali, mulo kali para wali meluo karena Bung Karno yang mencetuskan persatuan bangsa dan negara. Melu rojo niku. Sing dikorban ke apa? Tanahnya sebegitu luas dielokno. Si tinggalan para wali Cirebon melu. Tinggalane para wali di Palembang melu, yang di Sulawesi melu, yang di Kalimantan melu. Demi apa? Para wali metu ecekno. Ora mungkin wali ra metu, nek wali ra ngetok mesti yo wah wis rasa melu dadi raja dhewe. Amen ra ngerti para wali metu ecekno bangsa. Nek ra kok ecekno awak pecatan. Ya akhirnya ikut semua. Lho akhirnya bangsa ini merdeka, wong raja-raja yang punya tanah mengikhlaskannya. Lho mulo saiki kadang bangun dalan sak meter ya kayak lapor tekan Mahkamah Agung iki. Iku nek zaman kemerdekaan wong koyo ngene iki sik urip mesti ra bakal merdeka. Begitu demi bangsa dan negara Sabang sampai Merauke, Kiai Hasyim sing kecil ning Mekah apal Sahih Bukhari Muslim Sunan Abu Dawud Nasa'i Tirmidzi Ibnu Majah mulih gawe pondok pesantren Tebu Ireng. Begitu disodori milih ketuhanan yang maha esa apa milih dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kiai Hasyim sing Islami tidak perlu diragukan milih ketuhanan yang maha esa, menghilangkan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lho kok saiki ana cah bayi-bayi apal hati seloro pengin ngetekno khilafah. Ora ketemu ku akal kula. Iki jenengane wong sliliten ya iki. Lho kenapa? Khilafah konsepnya Hizbut Tahrir dipakai untuk membangun Filistin dan gagal membangun Filistin. Ikhwanul Muslimin diupayakan oleh Hasan Al-Banna membangun Mesir, gagal membangun Mesir. Taqiyuddin Adhani gagal membangun Filistin dengan Hizbut Tahrir. Hasan Al-Banna gagal membangun Mesir dengan Ikhwanul Muslimin. Lho produk gagal kok digowo rene lho. Iki terus sing doyan iki nek wong gendeng mangan apu lho. Di sana gagal kok digowo rene. Itu produk gagal di negaranya. Jangan bawa ke sini karena bangsa kita sudah mampu menjelaskan itu semua menjadi bangsa dan negara. Merah putih. NU duwe gendera NU, Muhammadiyah duwe gendera Muhammadiyah, duwe kabeh. Perang nganggo gendera NU, perang nganggo gendera Muhammadiyah, tapi ketika disodorkan persatuan memilih merah putih. Lha kok saiki ana milih bintang kecura, milih bendera agam. Iki mesti zaman perang rame lho Bapak Yuti gitu. Lha susah kita ini kadang hari ini terus lupa persatuan bangsa Sabang sampai Merauke lupa. Lha ngono lho. Merah putih iku mbiyen njaluk nyawa. Para kiai, para wali pengen ngibarno merah putih dipajar londo, maka merah putih ditaruh di atas rumah. Cakake nek tebu, nek gedang, nek cengkir, nek pari. Sesuk teko gawa tumpeng ingkung, umeng arep mangan. Akhirnya segone teh parine garing, klopone garing, gedange garing, yang tersisa tinggal merah putih. Begitu dia apa tambah biru karo londo, sewek sing biru. Begitu londo ngamuk lawan dengan secara bersama-sama terjadi perang 10 November di Surabaya. Merah putih njaluk getih, saiki men njaluk ngene, Surabaya njaluk getih. Ngono ana sing musyrik, ana sing bid'ah. Iki mesti zaman perang babu itu ora melu. Bahkan jangan-jangan pas liyane perang Bandar Dadu. Ini bangsa. Oh. Jadi berhasil kehilangan bangsa, kehilangan negara dengan cara halus dan ditata. Akhirnya lahirlah Islam di Indonesia. Nah, saiki terus karo bocah-bocah jenenge Islam Nusantara. Ngono ku ngamuk. Apa itu Islam Nusantara? Anus. Ancepi silit mutan. Lha kenapa? Orang Mesir masuk Islam tetap Mesir, gak ribut sampean. Wong Afrika tadi Islam tetap Afrika, gak ribut. Wong Malaysia tadi Islam tetap Malaysia. Wong kene tadi Indonesia kok sampean ribut iki ngopo? Padahal seluruh bangsa persiapan menata bangsanya hari ini Malaysia sadar bangsanya diurat-arit dengan Islam baru. Akhirnya bangsanya kembalikan lagi kepada pemilik sah negeri Malaysia. Siapa? Si Upin dan si Ipin. Pasrah anu wis penpin. Kamu tidak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia ada anak-anak India. Bikinkan toko kecil namanya Jarjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina. Bikinkan toko kecil namanya Mei Mei. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Indonesia. Bikinkan toko kecil namanya Susanti. Ini cara rawat bongso. Sing para wali biyen wis nglakoni. Amerika tidak boleh malu gagal di Vietnam. Kayak film Rainbow 1-6. Amerika gak boleh malu gagal spiritual dengan Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Gak boleh malu dengan spiritual Jepang, bikinkan American Ninja, American Samurai. Bahkan film Samurai terakhir, tokonya Tom Cruise dari Amerika dalam judul film The Last Samurai. Jepang gak boleh malu anak bangsanya berkelahi saling bantai. Dalam rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, maka mereka bikin film yang sederhana judulnya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenji Imura. Nah, bangsa yang lain menata bangsanya, para wali menata bangsanya. Lagi saya kian cacili-cili bayi-bayi tidak cinta dengan bangsanya, di mana bangsa lain menghargai bangsa kita. Amma ba'du. Duh, mukadimah ngaji rampung. Lho iki lagi pembukaan lho. Iki dereng mulai. Wong akeh amma batu iki ngaji iki ana pembukaan nama batu. Jaminan nih. Oh, telepon kula sampai mati. Nggih, okay, kok ini ya sanggup bae mukadimah. Kapan-kapan nih sampean isih gelem dijelasno meneh ini problem-problem kawasan. Yang akhirnya bangsa ini akan bangkit dan itu dimulai dari para wali. Jeng Sunan ini sudah kena dibahas. Tanon teh kita bahas Jeng Sunan yang telung-telung dino kiamat kurang rong dino rantai. Lagi ngakek. Wong ngampu tenan soalnya wong tanon Jeng Sunan ini ngampu seorang umum. Yo sekti, yo pinter, yo beradab. Kadang orang sekti pinter orang beradab. Iyo sakti, yo pinter, yo beradab, punya karya-karya besar yang kita merasakan indahnya beliau punya karya-karya besar. Tur murid yo nekat-nekat, Jeng Sunan nekat. Murid yo orang sing nekat jeneng murid putu murid yo orang sing nekat jenengane Mbah Mutamakin ribut fikih karo tasawuf tundung kiri teko masjid. Kiri jenenge iman karo kiri Ihsan ya, rampung sampean saiki ribut kirik ngene ya. Ono kirik muga masjid. Kali kirike protes. Panggonane dolan ning lapangan iki sembayang akhire dhewe muga masjid. Gaen muga-muga sedaya asal barokah. Muga-muga manfaat ya asal barokah. Insyaallah muga-muga kita banyak sakit ngerasakan perjuangan iki sekian kali. Termangke mungkin ada kesempatan malih terus ke malih mboten bisa terlibawan ternun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Inna yuwafi ni'amaka fi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthani. Allahumma fath lana futuhal 'alifin bi hikmatika wa sallallahu 'ala rahmatika wa dzikrika wa hasan jalal ikram. Ridha ya Allah wa syukr ya Allah bi haqqi rabbana nasqam bi dhurriyyati bi wadi ghairi dhi zan 'inda baytikal muharram. Rabbana li yaqimu sholata wa jama'a bil manaji la ilaha illa huwa min tamaradil wa yashkuru ijala la dana duriyatina talab min halim al khair wa lam sumqi firna baina ummatina mishaykh mishaykhina wa jada fi dinu sulal jusulan kali ya Allah wa jami'u sulama wa rasulina Allahumma fi lahum warhamhum wa ma'afihim wa fa'anhum Allahumma tahibna ajrahum wa la tadri ba'd wa fi lana lahum Allahumma jalla qabran wa tabarra dil jinan Allahumma jalla matur jami'a qul Muhammadur rasulullah fi aqil mazma inna irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah wa tughli fi ibad wa adkhil jannata rabbana atina fi dunya hasanah في الآخرة عزنا توقنا علم النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وقتن برو رابو تاكو سوما وانتو تاكو سمين